Macam-macam ijma. Ijma ada dua macam, qot'i dan dhanni. Yang pertama, ijma qot'i, yaitu ijma yang diketahui terjadinya di antara umat ini secara pasti. Misalnya, ijma tentang wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapannya, dan tidak ada yang mengingkari bahwa kesepakatan ini menjadi hujjah. Orang yang menyelisih ijma ini divonis kafir jika dia bukan termasuk orang yang benar-benar tidak mengetahuinya atau orang jahil. Yang kedua, ijma dhani, yaitu ijma yang tidak diketahui kecuali dengan cara menelaah dan meneliti. Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya ijma jenis ini. Pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ucapannya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ijma yang diterima adalah ijma yang terjadi di kalangan salafus soleh, karena sesudah masa mereka ini banyak terjadi perbedaan, dan umat pun telah tersebar. Perlu diketahui bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat mengenai sesuatu yang menyelisih dalil yang sahih dan sharih yang tidak dimansuh. Umat ini tidak mungkin bersepakat kecuali di atas kebenaran. Jika melihat suatu ijma' yang engkau duga menyelisih dalil sahih dan sharih tersebut, maka lihatlah lebih dulu. Mungkin dalilnya yang tidak sahih atau tidak sharih, atau sudah dimansuh, atau dalam masalah tersebut masih ada perbedaan pendapat yang tidak engkau ketahui.